إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir surah Al-Mujadilah dari tafsir Ibn Katsir. Kemarin telah diterangkan mengenai asbabun nuzul dari surat ini dan beberapa ayat telah ditafsirkan. Di mana asbabun nuzul daripada surat ini adalah kisahnya siapa kemarin? Siapa? Aus bin Shamit, itu suaminya. Istrinya namanya siapa? Khawlah. Nah, Khawlah bintu Tsa'labah. Di mana keduanya sudah sepuh, kemudian terjadi sesuatu percekcokan dan akhirnya Aus bin Shamit itu menzihar istrinya yaitu Khawlah. Di mana zihar itu pada zaman jahiliyah adalah lafaz perceraian. Seperti perkataan anti ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Dan lafaz seperti itu pada zaman jahiliyah itu adalah lafaz perceraian. Di dalam Islam dijadikan sebuah lafaz tersendiri dan hukum tersendiri, namanya zihar. Ya, namanya zihar. Dan kemarin sudah disampaikan bahwasanya jika sudah melafadkan zihar kemudian ingin merujuknya, maka suaminya itu harus membebaskan seorang budak. Kalau gak punya budak berarti suaminya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gak mampu lagi maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Nah ini kafaratnya, ya, sebagai penghapus dosanya. Dan zihar merupakan dosa. Oleh karena itu semarah apapun kita dijaga lisannya, jangan sampai kita kemudian menzihar istri kita. Kita lanjutkan. Faqauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, dan orang-orang yang menzihar di antara kalian, yaitu menzihar istri-istri mereka. Aslul zihar mushtakun min al-zahri, asal kata zihar adalah dari zahri, punggung. Wadzalika annal jahiliyyata kanu idza dhahara ahaduhum min imra'atihi qala laha anti 'alayya ka dhahri ummi. Yaitu pada masa jahiliyah dulu, kalau suami ini ingin menceraikan istrinya, maka dia akan mengatakan, kamu seperti punggung ibuku. Kamu atasku seperti punggung ibuku. Ya. Yaitu, kamu haram atasku seperti haramnya ibuku atasku. Ya. Oleh karena itu nanti, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, ya, mengenai apa yang mereka lakukan berupa zihar, ya, mahunna ummahatihim, di mana istri-istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum, hanyalah ibu-ibu mereka adalah yang melahirkan mereka itu. Wa innahum layakuluna munkaran minal qawli wazura, dan sungguh mereka benar-benar mengucapkan ucapan yang sangat mungkar dan ucapan yang dusta. Ya, dikatakan ucapan seperti itu adalah ucapan yang sangat mungkar dan sangat dusta. Dua kali ucapan ini, dua kali penekanannya. Summa fi syar'i kana dhiharu fi sa'iril a'dha qiyasan 'ala dhahri. Kemudian dalam syariat Islam ini ucapan seperti ini ya juga disamakan pada seluruh anggota tubuh daripada ibu kita, mengkiaskan atas punggung, misalkan mengatakan kepada istri, wajahmu seperti wajah ibuku, ya, wajahmu seperti wajah ibuku, tanganmu seperti tangan ibuku. Ini tidak boleh, sekali lagi tidak boleh. Kalau dia meniatkan itu sebagai zihar atau sebagai pisah cerai, maka dia akan jatuh. Kalau dia hanya meniatkan sebagai rayuan belaka, nah ini yang nanti para ulama berbeda pendapat. Kadang orang Indonesia kalau merayu istrinya, ya, kamu seperti ibuku sehingga selalu mengingatkanku dan seterusnya. Basa-basi yang justru akhirnya mengucapkan sebuah ucapan yang sangat mungkar dan dusta. Ya. Wa kana dhiharu 'inda al-jahiliyyati talaqan. Dan lafaz zihar seperti ini, ya, ucapan kamu atasku seperti punggung ibuku atau wajahmu seperti wajah ibuku dan seterusnya, atau bukan hanya ibu, mahram kita yang lainnya, misalkan saudari kita, kamu wajahnya seperti saudari kandungku dan seterusnya. Pada zaman jahiliyah, ucapan seperti ini adalah ucapan talak yang sharih. Ucapan talak yang tegas. Fa arkhasallahu li hadhihi al-ummah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan pada umat ini, wa ja'ala fihi kafaratan. Dan Allah jadikan ada kafarah di situ, ada penebusan di situ. Wa lam yaj'alhu talaqan, dan Allah tidak menjadikan zihar sebagai talak. Tidak jatuh hukum talak. Kama kanu ya'tamidunahu fi jahiliyatihim, sebagaimana ya dulu dijadikan sandaran dalam talak istri-istri pada zaman jahiliyah. Wa hakadha qala ghairu wahid min as-salaf, demikian dikatakan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صحابة ابن عباس mengatakan كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه. Bahwasanya seseorang kalau berkata, ya, seseorang pada zaman jahiliyah dulu kalau berkata kepada istrinya, kamu atasku seperti punggung ibuku, maka akan terharamkan atasnya istrinya. Menjadi lafaz talak. Fakana awwalu man zahara fil islami Aus, dan pertama kali di masa-masa keislaman yang menzihar istrinya itu adalah Aus. Ya. Adalah Aus Ibnu Shamit. Wa kana tahtahu ibnatu ammin lahu, dan dia punya istri merupakan putri dari pamannya. Jadi dia menikah dengan anaknya paman, sepupuan, masih sepupu. Ya, masih sepupu. Dan hal seperti ini lumrah dalam budaya orang-orang Arab dari semenjak dahulu, menikahkan antar sepupu. Ini sangat lumrah di antara orang-orang Arab. Di antara faedahnya adalah untuk menjaga persaudaraan, mempererat persaudaraan. Itu adalah salah satu faedah dari menikah antar sepupu. Dan ini membantah dari keyakinan orang-orang ajam yang mengatakan nikah dengan sepupu itu tidak boleh. Nah, ini bantahan atas mereka. Tidak mengapa menikahi anak paman atau sepupu, karena mereka bukan mahram. Yuqalu laha, istri tersebut namanya Khuwailah atau Khawlah bintu Sa'labah. Fadhahara minha fa'asqata fi yadayhi. Dia pun menzihar istrinya dan akhirnya berpisahlah. Wa qala ma araka illa qad hurimat alayya. Wa qalat lahu misla dhalik. Maka sungguh apa yang tadi engkau katakan itu tidak lain tidak bukan adalah menjadikan aku haram atasmu. Ya. Dan istrinya pun mengatakan yang semisalnya. Qala fantalaqi ila Rasulillah. Kemudian Aus mengatakan, kalau begitu pergilah coba kepada Rasulullah untuk mengkonsultasikan masalah ini. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadat 'indahu mashitatan tamshutu ra'sahu. Maka ketika Khawlah ini mendatangi Rasulullah, beliau mendapati Rasulullah sedang bersisir. Ya, sedang bersisir. Ada sisir di sisi beliau. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya Khuwailah, ya, ma amarana fi amriki bisyai. Maka ketika Khawlah bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun menjawab, wahai Khuwailah atau Khawlah, Allah tidak memerintahkan kepadaku pada perkaramu sesuatu pun. Yaitu Allah belum menurunkan wahyu atas perkara ini. Fa'anzalallahu ala rasulihi. Maka kemudian tidak lama Allah turunkan firman-Nya atas rasulnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama ini. Faqala, setelah turun ayat ini, maka Rasulullah mengatakan, ya Khuwailah abshiri. Wahai Khuwailah atau Khawlah, abshiri, bergembiralah. Qalat khairan. Maka Khuwailah mengatakan atau Khawlah, khairan, semoga kebaikan. Faqara alaiha, maka Rasulullah membacakan firman-Nya, qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, ya, ila akhiriha. Ila qawlihi, sampai firman Allah Ta'ala, wal ladzina yudhahiruna min nisa'ihim, ila akhiril ayat. Qalat, maka Khawlah mengatakan, wa ayyu raqabatin lana wallahi ma yajidu raqabatan khairi. Wahai Rasulullah, mana mungkin kita punya budak. Ya, tidak ada budak pun selain aku, yaitu dia tidak punya budak kecuali aku. Ini budak yang pertama itu budak beneran, enggak punya budak. Kalau budak yang kedua adalah kiasan, karena beliau bukan budak, beliau merdeka, beliau istrinya Aus. Tetapi beliau katakan sebagai budak karena memang telah melayani Aus itu sampai sekian lamanya. Ya, sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Pada riwayat sebelumnya, Khawlah itu mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwasanya telah menjalani masa yang panjang dengan suaminya sampai ketika sudah tua. Ya. Di sini dikatakan, ya Rasulullah, akhala mali wa afna syababi wa nasar. Wanasartu lahu batni wa nusirat lahu batni hatta idza kabura sinni wa qata'a waladi dhahara minni. Wahai Rasulullah, suamiku telah memakan hartaku, telah menghabiskan masa remajaku, masa mudaku, dan perutku telah menjadi karpetnya sekian lama, ya, menjadi tempat tidurnya sekian lama, sampai ketika aku sudah tua, sudah enggak bisa punya anak, kemudian dia baru menziharku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Khawlah ini telah menjadi istrinya Aus setelah sekian lama. Setelah sudah sepuh, ya, tiba-tiba menzihar artinya mentalak. Maka Khawlah ini mengeluh kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka tidak ada kita punya budak, kita orang miskin. Maka kemudian turunlah firman Allah yang berikutnya, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau enggak punya budak, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Khalat, maka Khawlah mengatakan lagi, wallahi laula annahu yashrabu fil yawm 3 marrat la dhahaba basaruh. Sungguh demi Allah, kalaulah dia minum di dalam 1 hari itu 3 kali minum, niscaya akan hilang pandangannya. Ya, dalam naskah lain itu, wallahi laula annahu lam yashrab fil yaumi 3 marrat la dhahaba basaruh. Demi Allah, kalaulah suamiku itu tadi, yaitu Aus, tidak minum 3 kali dalam 1 hari, niscaya akan hilang pandangannya, akan buta dia. Faqala, maka kemudian, artinya tidak mampu puasa selama 2 bulan berturut-turut karena sudah sepuh. Faman lam yastati fa'it'amu 60 miskina. Maka kemudian turunlah firman Allah, faman lam yastati fa'it'amu 60 miskina. Barang siapa yang tidak mampu, maka berilah makan kepada 60 orang miskin. Qalat, maka Khawlah mengatakan lagi, min aina, dari mana kita punya uang? Ya. Mahiya illa akratun ilayya misluha. Kami tidak memiliki kecuali sesuap untukku dan yang semisalnya untuknya. Jadi hanya punya makanan cukup bagi suami istri itu saja. Qala fada'a bisyatri washqi 30 sa'an wal wasaq 60 sa'an. Maka kemudian Rasulullah SAW tolong bawakan ke sini separuh daripada wasak, yaitu 60 sa', dan wasak itu ada 60 sa', ya, supaya menggenapi. Yaitu dalam riwayat yang sebelumnya Rasulullah memberikan setengah wasak 30 sa'. 30 sa' itu berarti tinggal dikali 3 kilo. 1 sa'nya itu 3 kilo. Kali, kalau dikali 30 berarti berapa? 900 ya. 900 kilogram. Hah? Iya, 90 kilogram. Maka Rasulullah memberikan 90 kilogram, kemudian menyuruh Khawlah untuk mendatangkan 90 kilogram lagi dari gandum, atau kalau kita beras. Qala liyut aim siti namiskina wal yuraji'ki. Ini untuk memberikan makan 60 orang miskin, dan silahkan suamimu merujukmu. Ya, subhanallah, sudah ngeluh kepada Rasulullah, Rasulullah bantu. Dan istrinya pun bantu. Karena lihat suaminya sudah enggak bisa apa-apa. Nah, inilah contoh istri yang soleha, subhanallah, ya. Masalahnya masalah suami, akhirnya keluar juga istri duitnya. Wa hadha isnadun jayyidun qawiyyun wa siyaqun gharib. Ini sanad yang jayyid, qawi, walaupun lafaz yang ini lafaz yang bersendirian daripada lafaz-lafaz yang sebelumnya. Dan diriwayatkan pula dari Abil Aliyah yang semacamnya. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن أبي العالية dari أبي العالية beliau mengatakan كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار. Dulu ada seorang sahabiyah namanya خولة بنت دليج. Kalau tadi خولة بنت كعلبة. Dia merupakan istri daripada seorang sahabat Ansar. Wa kana dharir al-basari faqiran sayyi al-khuluqi. Dan seorang dari Ansar ini pandangannya udah enggak jelas. Udah sepuh. Jadi sudah enggak bisa melihat. Faqiran, sangat fakir. Tapi sayyi al-khuluqi, akhlaknya sudah berkurang, sudah kurang bagus. Ya. Artinya kadang orang soleh bisa juga sisi tertentu kurang bagus. Itu ada saja kekurangan. Ini sahabat ya. Kita bukan mencela sahabat. Tapi sebagai gambaran. Bahwasanya kadang seorang itu punya celah sisi keburukan. Tetapi tentunya kalau para sahabat radhiyallahu anhum waradu'an, ya, mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita kan ya antara takut dan haraplah intinya. Kalau mereka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sehingga kalaulah ada kejelekan, ya, ini mereka sudah diampuni tetapi disebutkan karena untuk sebagai ibroh, pelajaran bagi kita semuanya. Wa kana talaqa ahli jahiliyah ida arada ar-rajul wa kana talaqu ahli jahiliyah ida arada ar-rajulu ay yutalliqa imra'atahu qala anti alayya qadhihri ummi. Dan dulu talaknya orang jahiliyah, kalau seorang suami ingin mentalak istrinya, dia akan mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Wa kana laha minhu ayyalan aw ayilan fanaza'athu yawman fi syai'in. Maka bagi khalah tersebut terhadap terhadap suaminya itu, karena suaminya sudah enggak bisa bekerja, maka istrinya lah yang memberikan makan kepada suaminya. Nah, maka suatu ketika terjadilah sebuah percekcokan di antara rumah tangga tadi. Dan ini lumrah ya, dalam rumah tangga bisa saja terjadi seperti ini. Faqala, kemudian suaminya mengatakan, anti alayya kadhahri ummi, kamu atasku seperti punggung ibuku. Fahtamalat alaiha siyabaha hatta dakhalat ala Nabi SAW. Maka akhirnya setelah mendengar demikian, dia langsung membawa bajunya, memakai bajunya, memakai jilbabnya, dan pergi menemui Rasulullah SAW wa huwa fi baiti Aisyah. Ketika itu Rasulullah sedang di rumah Aisyah. Wa Aisyah tashhulu syaqqa ra'sihi. Dan saat itu Rasulullah Aisyah sedang sibuk menyisir rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa qaddamat alaihi wa ma'aha ayyalaha. Dan Khawlah pun datang dan membawa anak-anaknya. Ya, wa ma'ayaluha, membawa anak-anaknya. Faqalat, dan mengatakan, ya Rasulullah, inna zauji, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku itu dharirul basar, faqirun, la syai'a lahu, sayyul khuluqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku itu, ya, pandangannya sudah enggak jelas, sudah buta, dia fakir, enggak punya apa-apa, tapi akhlaknya enggak bagus. Wa inni naza'tuhu fi syai'. Dan suatu ketika aku, ya, naza'tuhu fi syai', istilahnya mendebat lah, menjawab ucapan suaminya. Faqalat, ya, dia mengatakan lagi, subhanallah. Wa ghadiba, kemudian dia marah. Faqala, kemudian dia pun mengatakan, anti alayya qadhihri ummi, walam yarid bihi talaqa. Tetapi setelah dia ucapkan seperti itu, dia katakan, saya tidak bermaksud untuk mentalak. Tetapi lafaz itu, lafaz talak pada zaman jahiliyah. Wali minhu ayilun aw ayilan, dan aku sudah memiliki 1-2 anak yang aku besarkan dengan hartaku dan seterusnya. Bahkan dia sendiri yang memberikan makan adalah aku. Faqala ma a'lanaki illa qad hurimat alai. Tidaklah aku memberitahumu, wahai Khawlah, kecuali engkau telah haram atasnya. Artinya Rasulullah memakai hukum yang terbiasa dipakai oleh orang jahiliyah dulu, bahwasanya itu lafaz talak. Ya. Kalau lafaz yang sebelumnya, Rasulullah jawabannya apa? Allah belum mewahyukan kepadaku sesuatu perkaramu ini. Ya. Faqalat, maka Khawlah mengatakan, ashku ilallah, ma nazala bi ana wa sabiyyatayya. Aku mengeluh kepada Allah. Semoga Allah turunkan ayat mengenai perkaraku ini, ya, karena nasibku sebatang kara bersama dengan dua bayiku ini. Anaknya masih kecil-kecil. Jadi suaminya sudah sepuh tapi anaknya masih kecil-kecil. Qalat wa darat Aisyah wa ghassala syaqqa ra'sihi al-akhar. Maka Aisyah pun bergeser, kemudian mencuci rambut Rasul yang sebelahnya, ya, membasahi, ya, disisiri, dibasahi begitu. fadarat ma'aha, maka Rasulullah pun ikut bergeser posisi. Karena tadi satu sisi sedang disisiri dan dibasahi, kemudian setelah selesai Rasulullah bergeser begitu. Faqalat, maka mana itu? Naam, mana tadi? Subhanallah. Naam. Kemudian Khawla mengatakan lagi, ya Rasulullah, zauji dharirul basar faqirun sayyul khuluq, inna li minhu ailun aw ailan wa inni naz'atuhu fi syai'in fa ghaliba. Diulangi lagi setelah tadi Rasulullah mengatakan itu adalah pengharaman atasmu. Maka diulangi lagi pertanyaan yang sama sebelumnya, yaitu, wahai Rasulullah, suamiku itu buta, fakir, akhlaknya kurang bagus, dan aku sudah punya 1-2 anak. Dan ketika aku menjawab ya perintahnya, maka dia marah dan mengatakan, anti alayya kadhahri ummi, walam yurid bihi talaqa. Kamu seperti punggung ibuku, tetapi tidak bermaksud itu talak, wahai Rasulullah. Khalat, maka beliau menceritakan, farafa'a ilayya ra'sahu, maka Rasulullah mengangkat kepalanya, waqala ma a'lamuki illa waqad hurimat 'alayya. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, aku tidaklah memberitahumu kecuali engkau telah terharamkan atasnya. Faqalat, maka Khawla mengatakan lagi, ashku ilallah ma nazala bi ana wa sadiyataya. Aku mengeluh kepada Allah, semoga Allah turunkan kepadaku wahyu ayat mengenai nasibku dan kedua anakku ini. Qala wara'at Aisyah wajhan Nabi taghayyara. Kemudian setelah itu Aisyah melihat wajah Nabi itu berubah seperti layaknya seperti biasanya beliau ketika mendapatkan wahyu. Faqalat laha, ya, wara'aki wara'aki. Maka Aisyah mengatakan, di belakangmu fatanahat. Famakatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rusyanihi dzalika masyaallah. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha segera bergeser dan membiarkan Rasulullah di dalam khasyian. Khasyian itu keadaan antara sadar tidak sadar yang ketika Rasulullah menerima wahyu. Jadi seperti menahan sesuatu yang sangat berat. Itu keadaan Rasulullah ketika menerima wahyu. Ya. Seperti menahan beban yang sangat berat. Itu gambarannya. Namanya khasyian atau khasyah. Maka dibiarkan Rasulullah dengan khasyahnya karena itu biasanya sedang menerima wahyu. Falam manqata' al-wahyu, ketika wahyu itu terputus, qala ya Aisyah ainal mar'ah. Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, wanita tadi mana?" Fada'atha, maka Aisyah memanggilnya, faqala laha Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Idhhabi fa'tini bi zawjiki." Pergilah engkau dan datangkan kemari suamimu. Fantalaqat tas'a, maka segeralah Khawlah ini bersegera pergi dengan ya berjalan cepat. Faja'at bihi, kemudian datang lagi dengan membawa suaminya. Fa idza huwa kama qalat, rupanya keadaannya memang demikian. Dharirul basar faqirun sayyi'ul khuluq, sudah buta, fakir, dan sayyi'ul khuluq, akhlaknya sudah kurang bagus. Ya, karena di posisi ardhalil umur, umur yang sudah mulai kembali seperti anak-anak. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Astaeedu billah as-sami'il alim." Ya. Ini isti'adzah, seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi as-sami'il alim dan seterusnya. Ini jenis-jenis isti'adzah yang ada, itu banyak. Yang kita kenalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan Rasulullah itu justru dengan lafaz di dalam hadis itu enggak ada dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang ada dalam Al-Qur'an. Fasta'id billah minasyaitonir rajim. Maka kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi semua lafaz yang terucap dari Rasulullah ketika baca Qur'an itu tidak ada lafaz yang begitu. Lafaznya Salah satunya a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Salah satunya ini, astaa'idzu billah as-samii'il 'aliim. Ya, ini lafaz-lafaz isti'adzah yang di dalam Al-Qur'an. Tetapi semuanya bisa diamalkan, baik yang a'udzu billahi minasyaitonir rajiim yang masyhur atau yang di dalam hadis-hadis yang ada. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Baru bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada beberapa lafaz yang Rasulullah sering ucapkan. Kemudian beliau membaca ta'awudz ini, astaa'idzu billahi samii'il 'aliim bismillahirrahmanirrahim qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha ila qawlihi walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atajidu raqabatan ta'taqiha min qabli an tamassaha? Apakah kamu punya budak sehingga kamu bisa bebaskan sebelum kamu menyentuh istrimu ini? Qala la, dia mengatakan tidak, enggak punya. Afala tastati'u an tasuma shahraini mutatabi'ain? Apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Qala waladhi ba'athaka bil haqqi inni idza lam akul armaratain aw thalas yakadu ya'shu basari. Wahai Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku ya, kalau tidak makan 2 kali atau 3 kali dalam 1 hari, maka pandanganku itu hilang. Jadi melihat tapi kurang gitu ya. Kalau tidak makan, maka akan hilang pandangan. Qala afatastati'u an tud'ima 60 miskina? Apakah kamu mampu untuk memberikan makan 60 orang miskin? Qala la illa an tu'inani. Tidak mampu wahai Rasul, kecuali kalau kamu bantu aku wahai Rasul. Ya, subhanallah. Rasulullah itu memang luar biasa. Ya. Qala fa'anahu Rasulullah, maka Rasulullah pun membantu beliau. Faqala, dan kemudian Rasulullah mengatakan, ad'im sittina miskinnya. Berilah makan 60 orang miskin. Qala wa hawlullah at-talaq. Wa hawlallahu at-talaqa faja'alahu dhihara. Maka kemudian Allah di sini ya merubah yang dulunya talak menjadikan sebuah zihar. Jadi zihar ini sudah bukan talak lagi. Kalau jahiliyah dulu sebagai talak, sebagai hukum cerai. Kalau pada zaman Islam ini dijadikan sebagai hukum sendiri dan bukan talak. Ya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Musanna dari Abdul A'la an Dawud, sami'tu Abul 'Aliyah fa dzakara nahwa. Ya. Bi akhsar min hadis siyaq, yang lebih ringkas dengan ini. Qala Sa'id ibn Jubair, berkata Sa'id ibn Jubair, kana al-ila wa al-zihar min talaqil jahiliyah. Dulu yang namanya ila wa al-zihar itu termasuk talak pada zaman jahiliyah. Ya. Kalau zihar, kamu seperti punggung ibuku. Kalau ila, aku tidak mau berhubungan denganmu. Itu ucapannya. Dulu zaman jahiliyah, lafadznya seperti itu. Menggunakan lafadz-lafadz yang kurang jelas. Dengan lafadz-lafadz kinayah. Fawaqadallahu al-ila arba'ata ashhur. Maka Allah SWT memberikan waktu pada ila, pada lafadz ila tadi, 4 bulan. Dikasih waktu 4 bulan untuk merujuknya. Adapun zihar itu kalau ingin rujuk maka dengan kafarah. Ya, dengan kafarah. Jadi kalau orang mengatakan kamu aku tidak mau berhubungan denganmu lagi. Ya. Itu ditunggu 4 bulan. Kalau 4 bulan tidak ada kejelasan bisa jatuh. Maka hati-hati ya. Hati-hati dengan lafaz-lafaz seperti itu. Waqad istadala al-Imam Malik ana an al-kafira la yadkhulu fi hadhihi al-ayah. Imam Malik berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya orang kafir tidak masuk pada masalah ini, fal khitab lil mu'minin, karena khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Wa ajaba al-jumhur anna hadha bi anna hadha kharaja makhraj al-ghalib fala mafhuma lah. Mayoritas ulama menjawab bahwasanya kalimat minkum ini kalimat makhraj al-ghalib. Ya, kharaja makhrajal ghalib diucapkan karena keumuman. Maka tidak bisa diambil mafhum dari situ. Seperti kalimat ya, amartukum, aku perintahkan kalian bisolat wa zakat, dengan solat dan zakat. Kalimat kum ini kalian, ya, kalian ini adalah kan yang ada di sini. Atau kum ini di sini adalah bagi laki-laki. Maka jangan dipahami, oh kalau ini laki-laki, jadi perempuan tidak wajib sholat. Bukan. Ya, tidak demikian. Kalau kita menggunakan kalimat yang kharaja makhrajal umum atau al-ghalib, sebuah lafaz yang kalau diucapkan itu mencakup seluruhnya, maka tidak bisa diambil hukum kesimpulan pemahaman kebalikannya. Ya, bisa dipahami ya. Misal, banyak di dalam syariat. Misalkan dalam masalah mukhalafah. Mukhalafat dalam masalah tasyabbuh. Misalkan, ahuliha, panjangkan jenggot, khaliful Yahud, selisih Yahudi. Karena Yahudi, mereka mengerok jenggotnya, misalkan. Maka, ini tidak boleh diambil pemahaman kebalikan. Oh, kalau dulu kan disuruh jenggotan karena Yahudinya enggak jenggotan. Kalau sekarang Yahudinya jenggotan, berarti kita sekarang dicukur. Misalkan begitu. Ini enggak bisa. Tidak bisa diambil kesimpulan seperti itu. Ya. Seperti misalkan dalam masalah sholat menggunakan sandal. Ini sunnah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, loh kalau dulu kan masjidnya pakai pasir dan seterusnya. Kalau sekarang kan pakainya karpet. Berarti kan dia berdalilkan dengan pemahaman untuk membatalkan sebuah sunnah Rasul. Nah ini tidak bisa yang seperti ini. Ya. Artinya sunnah menggunakan sandal saat sholat itu sunnah sepanjang masa. Walaupun penggunaannya zaman sekarang perlu lihat-lihat. Karena kebanyakan kaum muslimin tidak tahu sunnah ini. Apalagi ya zaman sekarang masjidnya pakai apa namanya? Pakai karpet, pakai apa? Pakai keramik. Kalau kita sandalnya naik, ya siap-siap digebukin. Kan begitu. Tetapi mungkin kita bisa amalkan ketika kita sholat id, ya sholat di tanah lapang, atau ketika kita sholat di rumah, ya bisa diamalkan di situ lah. Artinya syariat asalnya itu tidak hilang. Tetap ada sunnah itu. Dan jangan berpemahaman kebalikan untuk menghilangkan. Nah ini adalah lafaz-lafaz yang diucapkan dalam syariat ini secara ghalib, secara umum, secara kandungan mayoritasnya, maka jangan diambil pemahaman kebalikannya untuk membatalkannya. Ini sebuah dhabit ya, cara untuk berdalil dalam sebuah fikih. Nah, oleh karena itu para mayoritas ulama berdalilkan dari min ini ala annal ummah la dhihara minha wa la tadkhulu fi hadzal khitab. Sehingga umat ini tidak ada zihar yang dianggap talak. Zihar sudah punya hukum tertentu ya dalam Islam ini, sehingga bukan talak lagi. Tapi zihar artinya kalau dia memang lafadznya ingin talak, maka ditasrih lagi, disorohah lagi. Apa maksud ucapan kamu seperti itu? Ya, artinya lafadz-lafadz yang ghairu sharih itu kan harus ditasrih. Maksudnya apa? Pulang kamu ke rumah orang tuamu, maksudnya apa? Kan begitu. Maksudnya apa? Oh, maksudnya pulang dulu, nanti ambil baju kesini lagi, misalkan. Nah, berarti kan bukan talak. Tapi maksud kamu apa? Kemudian, oh maksud saya talak. Nah, maka lafaz yang kedua ini, yang mensoroha ini, memperjelaskan ini, inilah yang, membuat talak itu akan jatuh. Jadi lafaz-lafaz yang ghairu sharih, perlu diperjelas. Makanya talak, lafaz talak ada dua. Sharih dan ghairu sharih. Jelas dan ada yang tidak jelas. Di dalam Islam, lafaz yang ghairu sharih, ya, itu belum terjatuh. Sampai nanti dipertegas. Kalau zaman jahiliyah dulu, yang ghairu sharih sudah jatuh. Kalimat yang baru kiasan-kiasan, itu jatuh. Biasanya zaman dahulu, itu mereka mengumumkan, ya, mengumumkan di tempat pengumuman, di pasar, pengumuman bahwasanya saya telah mendihar istri saya, Fulanah binti Fulan dari bani ini, disaksikan oleh orang yang ada di pasar. Setelah itu cerai, selesai. Itu zaman dulu, ya, pada zaman dulu. Tapi pada umat ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap ya, talak dengan lafaz yang ghairus sharih, yang tidak jelas, masih ngambang. Bahkan harus diperjelas. Ya. Apa maksudnya? Enggak, maksudnya cuma guyon, berarti kan tidak. Beda kalau lafaz sharih. Lafaz sharih itu kamu saya talak. Ini yang kata Rasulullah, salatun jadduhuna jaddun hazluhuna jaddun. Tiga hal yang guyonannya itu serius, seriusannya juga serius. Ya. Apa yang pertama? Nikah. Nikah baru latihan, itu sudah. Ya, misalkan ana latihan sama seseorang. Kemudian seseorang saya nikahkan anak saya dengan kamu, dengan mas kawin ini. Saya terima nikahnya, itu sah, jatuh. Tapi ini latihan enggak bisa. Lafaz nikah enggak bisa untuk guyon-guyon. Yang kedua adalah talak. Talak enggak bisa main-main juga. Kalau sudah mengatakan, kamu saya talak, sudah. Enggak bisa dicabut. Kalau lafadznya sudah jelas. Yang ketiga, rujuk. Ya. Walaupun guyon, tapi sudah terlafadz atau sudah tersirat, kalau rujuk, itu teranggap. Ya. Jadi pahami ya. Nah, tiga hal ini, jangan main-main. Karena main-mainnya pun akan teranggap sebagai serius. Yaitu, akad nikah, lafadz talak, talak yang sharih, kemudian rujuk, masalah rujuk. Nah, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Thank you. Wa qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Dan istri-istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka adalah yang melahirkan mereka. Ay la tasirul mar'atu biqawli rajuli anti alaya ka ummi aw misla ummi aw qadhari ummi wa ma ashbah dhalik la tusiru ummuhu bidzalika innama ummuhu allati waladathu. Yaitu seorang wanita ketika suaminya mengatakan kamu seperti punggung ibuku atau seperti ibuku atau yang semacamnya, ini tidak menjadikan istrinya sebagai ibunya. Ya, dengan kamu mengatakan kamu seperti ibuku, ini tidak menjadikan istri seperti ibu, ya, tidak menjadikan haram untuk dinikahi maksudnya. Karena ibu adalah yang melahirkanmu. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Sesungguhnya mereka mengucapkan kalimat yang sangat mungkar dan dusta. Ay kalaman fahishan batilan. Kalam yang fahish, yang sangat jelek, yang sangat buruk, yang sangat batil. Wa innallaha la'afuun ghafur. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Ai amma kana minkum fi halil jahiliyah. Allah mengampuni keadaan kalian ketika masa-masa jahiliyah. Wa hakadha aidan amma kharaja min sabqi lisan. Demikian pula apa yang keluar dari sabqulisan. Sabqulisan itu keceplosan begitu ya. Berkata sesuatu tapi tidak bermaksud mengatakan itu. Wa lam yaqsid ilaihi almutakallim, di mana orang yang berbicara tidak memaksudkan kalimat tadi. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu dha'ati ya ukhti. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud bahwasanya Rasulullah mendengar seorang laki-laki memanggil istrinya dengan ya ukhti. Wahai saudariku atau adik gitu. Ya ukhti. Faqala ukhtuka hiya? Ukhtuka hiya? Kata Rasulullah, apakah dia saudaramu? Ini istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Fa hadza ingkar, ini untuk mengingkari. Ya. Walakin lam yuharrimha alaihi bimujarradi dzalik li'annahu lam yuqsidhu. Akan tetapi ucapan ini tidak membuatnya terharamkan, tidak membuatnya tertalak karena dia tidak bermaksud. Walau qasadahu la hurimat alaih. Kalau dia maksudkan ucapan itu sebagai talak, maka akan menjadi talak. Karena termasuk talak yang khairus sharih, ketika sudah dia niatkan, itu akan jatuh. Jadi lafaz yang khairus sharih, ketika diniatkan talak, akan jadi talak. Li'annahu la farqa ala sahih bainal umma bainal ghairiha min sa'iril maharim. Min ukhtin wa ammatin wa khalatin wa ma'ashbah dhalik. Karena tidak ada perbedaan atas pendapat yang sahih antara ibu ataupun ammah, khalah atau ukhti. Ya. Dari sini para ulama itu berbeda pendapat tentang boleh enggak kita memanggil istri kita itu dengan ibu. Biasanya kalau sudah punya anak itu manggil istrinya dengan sebutan ibu. Ya, mau ngeluarin duit nanti saya izin ibu dulu. Maksudnya bukan ibu kandung tapi maksudnya ibu dari anak-anak. Atau misalkan manggilnya Umi. Ya, supaya terlihat islami begitu. Padahal enggak islami. Ya. Manggil istrinya dengan ibu, Umi, atau ukhti, atau ade, atau dede, atau apalagi. Ya. Para ulama berbeda pendapat di sini. Karena antara lafaz bahasa Arab dengan bahasa Indonesia kadang ada beda. Contoh misalnya. Kalau dalam bahasa Arab ketika dikatakan huwa abi, dia ayahku, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali maksudnya adalah ayah kandung. Tapi kalau kita katakan dia bapakku, dalam bahasa Indonesia orang yang lebih tua dipanggilnya bapak. Perempuan yang lebih tua akan dipanggil dengan ibu guru, ibu tetangga, ibu, kan begitu kan? Sehingga lafaz ummi dengan ibu ada cakupan yang berbeda. Kalau lafaz ummi dalam bahasa Arab, itu tidak ada ihtimal yang lain kecuali ibu kandung. Ya, tidak ada ihtimal, ada tidak ada kemungkinan yang lain. Tapi kalau kita menggunakan dengan lafaz ibu, ini kan lafaz yang masih umum. Demikian pula kalimat bahasa Arab ukhtun dengan adik misalkan. Itu dalam bahasa Arab kalimatnya lebih khusus. Kalau dikatakan ukhtu, ukhti, itu maksudnya saudara kandungku. Kecuali kalau ada kalimat berikutnya, ukhti fiddin. Ya. Saudariku seagama. Itu baru maksudnya berarti bukan kandung. Tapi kalau lafadznya dimutlakkan ukhti, maka maksudnya saudari kandung. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana? Dia adikku. Kalimatnya masih umum lagi enggak? Masih umum. Belum terpahami adik kandung atau adik kelas atau adik apalagi? Adik ketemu di jalan, "Dek, Dek." Apalagi sekarang beli di Shopee, "Ya, Kak, siap, Kak, ready, Kak." Kan begitu. Manggilnya Kak, Dek dan seterusnya. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Syekh Utsaimin sendiri berpendapat lafaz-lafaz yang lebih umum tidak masuk dalam misalkan memanggil apa namanya istrinya dengan Dek atau istrinya memanggil suaminya dengan Kak atau Mas, itu lafaznya lebih umum. Menurut Syekh Utsaimin itu tidak masuk karena lafaz ini lafaz yang zaman sekarang sudah umum. Tetapi kalau lafadznya abi umi, ini lafadznya sharih. Sehingga kalau lafadznya abi umi itu sharih sekali. Sharih itu jelas. Tidak ada kemungkinan lain. Sehingga usahakan jangan manggil suami dengan abi. Jangan manggil istri dengan umi. Karena itu nanti jadi zihar. Menjadi di zihar. Lebih selamatnya kita hindari ucapan itu. Lebih selamatnya kita hindari ucapan tersebut. Lebih bagus lagi ya panggillah dengan panggilan yang lainnya. Panggilan apa misalkan? Mama, mama sama gimana sih? Mama. Bukan antum yang manggil uminya kamu, bukan. Kalau kamu manggilnya uminya kamu enggak apa-apa. Ini maksudnya suami. Ya, manggil istri itu jangan ibu, mama gitu, jangan. Ya. Karena itu lafaz-lafaz yang berbahaya. Nah, ini hadis ini ketika riwayat Abu Dawud, Rasulullah mendengar seorang memanggil istrinya dengan ukhti, Rasulullah langsung mengingkari. Ukhtu kahiyah, saudarimu itu. Ya, ini pengingkaran, pertanyaan pengingkaran. Oleh karena itu Nabi Ibrahim pernah bertobat dari dua kedustaan. Wa inna Ibrahim la yakdzubu kadzban illa marratain. Nabi Ibrahim enggak pernah berdusta kecuali dua kali. Itu pun bukan dusta murni, tapi tauriah. Salah satunya ketika habis ngancurin itu berhala, kan kampaknya ditaruh yang paling besar. Ditanya, "Siapa yang menghancurkan berhala?" Nah, itu. Kampaknya di situ. Ini tauriah. Bohong, bohong murni tidak, tapi namanya tauriah. Menjawab sesuatu dengan jawaban yang bisa ditarik sana, tarik sini. Namanya tauriah. Nabi Ibrahim pun menyesali dan bertobat dari kalimat ini. Sampai pada hari kiamat enggak berani menghadap Allah. Gara-gara ucapan ini. Padahal bukan dusta kan ini. Ini namanya tauriah. Tauriah itu belum masuk dalam dusta. Kalimat yang kedua adalah ketika beliau ditangkap sama Fir'aun. Karena Fir'aunnya itu naksir dengan Sarah istri beliau. Dan sudah diwanti-wanti kalau di Mesir, kamu jangan mengatakan kamu suaminya ini. Karena kalau kamu ditangkap berarti si Fir'aun itu senang dengan wanita ini. Kalau kamu tahu suaminya, dibunuh kamu. Maka ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Ibrahim, Namrud, subhanallah, Namrud kok Fir'aun. Namrud, maka kemudian akan dibunuh. Maka ketika ditanya sama Namrud, siapa ini? Ukhti. Ini saudariku. Tapi memaksudkan adalah ukhti fiddin. Ya. Ini tauriah namanya. Setelah itu dilepaskan. Kalau tahu ini istriku, dibunuh. Dibunuh suaminya. Dua kali ini beliau melakukan tauriah, tetapi beliau menyesal sampai hari kiamat ketika manusia berkumpul menemui beliau. Beliau mengatakan nafsi, diriku, aku berdosa. Ya, kadzabtu kadzbatan, aku berdusta dua kali. Padahal bukan dusta, tauriah. Dari sini intinya, kita hati-hati walaupun lafadznya itu ulama masih berbeda dengan lafadz bahasa Indonesia tadi. Sebenarnya ditanya ke Syekh Utsaimin itu dengan lafadz ukhti. Tapi kan lafadz hadisnya sudah jelas ya. Tapi yang diistimbatkan para ulama adalah kita perlu mensinkronkan antara lafadz bahasa Indonesia dengan bahasa yang penggunaan di dalam bahasa kita. Seperti bapak, ibu, lebih umum daripada abi dan umi. Tetapi alangkah bagusnya kalimat-kalimat seperti itu ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Ya, panggil saja dengan panggilan yang disukai selain panggilan itu. Misalkan dipanggilnya senangnya sayang, yang gitu. Ya, enggak apa-apa. Ya, atau sebagian cuma manggil nama saja, ya enggak apa-apa. Kalau ridha, labas, tidak mengapa dengan itu. Ya. Tapi hindarilah lafaz abi, umi, bapak, ibu, mama, papa, atau adik, adik, itu bagusnya dihindari. Untuk keluar dari perbedaan pendapat. Khuruj minal khilaf. Sehingga kita lebih tenang. Ya, daripada kita terbayang-bayangi, ini jatuh apa tidak ya, boleh atau tidak. Begitu, ya. Sehingga dihindari. Nah, demikian ya. Wa'alaikum warahmatullahi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan surat ini itu banyak kisah tentang rumah tangga. Jadi ya banyak faedah nanti yang akan kita dengarkan insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.